kwagana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami my darling I need you love uwe na mi haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukisha wapa wanakwenda o basi jilegeze ni kubebe mbongoni deka ni kudeke ni kutunze kama moni wakija wapote ifanye kama uwaoni kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni oh baby asa dansi ni kone uwaba mijo ululu femi oh baby asa cheza ni kone uwaba mijo basi cheza na mi moyo wangu waropaini mchungu kiuziwa same mara sabini uo mzungu sajaliwa kependa juwa machini kwenye ufungu pareniwa kumbate baridini kwenye tundu kama njiwa moyo wangu nyama koti usini jena kibiriti asawe penzi likageuka chuki nyumba ikawa kibiti asawe nipatie vya kitandani nipe paka kwenye kiti asawe ile siminge shetani nawe kaja kukuchiti koba sijilegeze ni kubebe mgongoni kitandani nikole kwa miuno ya kingoni kisha nibembeleze nirudishe utotoni weka mate niteleze kama nyoka pangoni oh baby atete sikitoko oh banwe cho ululu feni oh baby asa cheza nipone uwaba mijo basi cheza na mi ama nataka kucheza chura na ingayu musimama ainama ainama asa onyeshe ainama ainama unacheza ainama ainama unataka majia kisima na mwoga kututama ainama ainama embu onyeshe ainama ainama unachotaja ainama ainama unataka kupiga deki wima umesimama ainama ainama embu tuonyeshe ainama ainama unapiga aje ainama ainama si unataka vya puru tebo sambona unahibana ainama ainama embu tuonyeshe ainama ainama unalenga aje ainama ainama ya wanangu wa kigogo ainama nipeza moze yobo ainama punja punja kidogo ainama aniongeze mikamu ainama ainama